بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أملأ الشهور والسنين بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة وإشراف الأمة إلى الإسلام والسلامة وبعد. Yang kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, para kiai, asatidzah, para tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang terhubung lewat acara mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan ridha terbaik-Nya kepada kita semua tanpa kecuali. Hadirin sekalian, seperti diketahui bahwa saat Allah mencipta manusia dan memberikan misi khusus untuk memakmurkan bumi, setiap tempat yang dipijak untuk beraktivitas itu, pada saat yang bersamaan Allah memerintahkan agar seluruh aktivitas yang ditunaikan itu diarahkan dan dijadikan sebagai kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penegasan dimaksud yang tercantum dalam Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56 itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh totalitas aktivitasnya sebagai puncak penghambaan, puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dalam rangka menyukseskan misi dimaksud, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, kesempatan kepada setiap hamba yang mengiringi aktivitas mereka untuk mengkreasikan seluruh aktivitas ini menjadi perbuatan-perbuatan mulia, perilaku-perilaku baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku inilah yang dinamakan dengan amal saleh, setiap perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh dapat hadir bila terpancar dari satu keyakinan yang kuat, teguh, yang menghadirkan satu konektivitas setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang dinamakan dengan iman. Iman yang akan memberikan pancaran cahaya kepada setiap bagian tubuh terluar dari fisik manusia di saat berbuat, berperilaku untuk melahirkan setiap perbuatan-perbuatan yang mulia. Dengan iman itu, maka mata akan dibimbing memandang kepada setiap yang baik, lisan bertutur pada setiap yang mulia, telinga mendengar pada yang mulia, demikian tangan sampai dengan ke ujung kaki hanya berkreasi kepada yang baik-baik berdasarkan pancaran iman yang dimaksudkan. Inilah yang dimintakan oleh Allah dengan tegas untuk dibagi, saling mengingatkan pada kebenaran mutlak yang dimaksudkan serta sabar dalam menjalaninya. Untuk itulah Allah menurunkan satu surah yang tegas mengajarkan dan juga menunjukkan tentang misi utama ini. Surah ke-103 Al-Asr, kalau Allah berfirman dan mengawalinya dengan sumpah. Wal-Asr, demi waktu yang aku berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia berpeluang mengalami kerugian bila tidak memanfaatkan waktu dimaksud untuk beraktivitas yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang mampu mengisi waktu dimaksud dan memancarkan aktivitas yang diinginkan lewat iringan waktu itu melalui pancaran imannya yang mengkreasikan segala perbuatan-perbuatan mulia. Wa tawasaw bil haqq, dan dengan itu mereka saling mengingatkan kepada kebenaran mutlak ini. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk sabar dalam menjalaninya. Demikian Allah berpesan dengan tegas di surah Al-Asr yang telah terulai itu. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kesan yang sangat bermakna. Dalam hadis riwayat Muslim, mengambil informasi dari sahabat mulia Abu Qatadah Al-Ansari, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan memiliki kebiasaan untuk menunaikan ibadah siam di setiap hari Senin. Dan beliau mengonfirmasi dengan mengatakan, hadza yauma wulidtu fihi. Ini adalah saat aku dilahirkan, hari ku dilahirkan. Nabi menunaikan puasa ini dikonfirmasi oleh Al-Imam At-Tirmidzi mengambil riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim." Setiap amal itu dilaporkan, disampaikan kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Maka aku sangat menginginkan akan diangkatnya amalku dalam keadaan aku tengah berpuasa. Hadirin sekalian, ini kesan yang sangat indah yang sesungguhnya ditujukan kepada kita sebagai bagian dari keteladanan. Karena Nabi manusia paling mulia, Nabi manusia paling takwa, segala amalnya sesungguhnya ditujukan kepada kita untuk membaca dan meneladaninya. Demikian tersebut dalam Al-Quran surah ke-33 ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan bagi kalian pada pribadi Rasulullah SAW itu suri keteladanan yang terbaik. Tujuan puasa tiada lain adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Sedangkan takwa adalah kumpulan dari perbuatan-perbuatan mulia. Puasa bagian dari takwa, salat bagian dari takwa, haji, umrah bagian dari takwa. Takwa memancarkan segala jenis kebaikan, baik bersifat ritual ataupun sosial, karena berbagi pun bagian dari takwa, memaafkan bagian dari takwa. Singkatnya, bersikap mulia, taat, menjauhi maksiat adalah bagian dari takwa. Kebiasaan Nabi menunaikan puasa pada setiap datang hari lahirnya, pada setiap berganti tahunnya, adalah kesan yang tertangkap agar kita senantiasa bermuhasabah untuk mengoreksi diri. Sejauh mana kita bisa meningkatkan amal soleh, sejauh mana membangun ketaatan dan bertobat dari setiap maksiat yang kita kerjakan. Karena itulah para sahabat membaca kesan ini dan menghadirkan doa-doa setiap berganti bulan bahkan tahun, dikonfirmasi oleh sahabat mulia Abdullah bin Hisham bin Zuhrah Al-Qurshi At-Taymiyyu ketika beliau menyampaikan bahwa kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berganti bulan bahkan tahun mereka berdoa, Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman wal islami was salamah wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Duhai Allah, mohon hadirkan awal dari tahun ini, awal dari bulan ini kepada kami semua dengan penuh ketentraman, penuh kekuatan iman, penuh kekuatan Islam, kedamaian, ketentraman, dan jauhkan kami, bentengi kami dari godaan-godaan setan, dan hadirkan setiap ridha dari Engkau yang Maha Penyayang. Demikian pesan kuat untuk bermuhasabah, pesan kuat untuk mengoreksi diri dan meningkatkan ketaatan setiap waktu kita berevaluasi. Semoga tahun ini kita lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah membimbing kita untuk bertobat. Semoga Allah menanamkan kecintaan pada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah membimbing kita untuk menguatkan dalam mencintai negeri ini, tempat yang kita pijak, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai amanah. Semoga kita dikuatkan untuk memakmurkannya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan bersatu, terbebas dari perpecahan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.